warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita, mengambil faedah dari kitab Tauhid risalah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang oleh orang sekarang dan juga zaman dulu juga yang memusuhi dakwah beliau dikenal dengan istilah Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sehingga orang-orang yang mereka mengikuti jejak dakwah beliau dikatakan Wahabi. Kalau zaman dulu yang dialamatkan Wahabi itu Muhammadiyah, Wahabi, Wahabi, karena Muhammadiyah anti TBC, anti tahayul, bid'ah, khurafat. Dan seterusnya orang yang mereka sangat perhatian dengan tauhid, memberantas tahayul, menyingkiri bid'ah dan khurafat, maka gelarnya sama juga Wahabi. Sehingga gelar ini dialamatkan kepada orang yang memang senantiasa berusaha untuk mengajak kepada tauhid, sunnah, kembali kepada ajaran Islam yang benar-benar disampaikan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dan anti dengan syirik dan bid'ah. Ini yang dikenal dengan istilah Wahabi. Sehingga Bapak sekalian, seandainya kemudian kita selenting-selenting dengar di sekitar kita, awas orang Wahabi, itu orang Wahabi, maka jangan heran atau jangan kaget, itulah diantara yang banyak disampaikan oleh sebagian orang untuk lari dari dakwah tauhid dan lari dakwah dari dakwah sunnah. Kemudian diangkat lagi Wahabi itu teroris, terus gitu kan, sampai bagaimana caranya orang lari dari dakwah yaitu yang hak. Yang jelas kita belajar sendiri bagaimana kitab-kitab yang beliau ajarkan pada kita. Kitab beliau setiap babnya itu yang dicantumkan ayat Al-Quran, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perkataan para salaf, para ulama dari zaman sahabat dan ulama-ulama yang mengikuti para sahabat. Bahkan perkataan beliau sendiri sangat sedikit, sangat sedikit. Sehingga sesungguhnya itulah jalan Islam yang mesti kita lalui. Beragama itu dengan agama Allah, agama Rasulnya, sebagaimana yang difahami oleh para sahabat, para ulama, salaf. Itulah yang recommended, yang Allah SWT rekomendasikan kepada kita bagaimana cara beragama yang benar. Sehingga Allah SWT mengatakan tentang orang-orang Yahudi dan manusia secara umum, fa'in amanu bimisli ma'amantum. Kalau seandainya mereka itu beriman dengan model iman kalian, wahai para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, wahai Nabi dan para sahabat, niscaya mereka akan mendapatkan petunjuk. Artinya petunjuk itu dengan kita beriman semodel dengan imannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, yang begitu serius mendengarkan ajaran Allah dan Rasulnya, yang begitu cepat menyambut seruan Allah dan Rasulnya, ning nyun ngapunten, oleh orang-orang yang hatinya rusak, model iman yang kayak itu, kayak begitu dianggap model imannya orang-orang bodoh, orang-orang rendahan. wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Kalau kepada mereka itu diserukan bahwa kalian itu beriman seperti imannya manusia, yaitu para sahabat Nabi. Manusia di zaman turunnya ayat itu enggak ada lain kecuali para sahabat Nabi, Nabi dan para sahabatnya. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik. Kalau mereka itu diajak beriman dengan model imannya para sahabat Nabi, qalu, apa jawabannya itu? Anu'minu kama amana sufaha. Apa kami ini disuruh beriman model imannya orang-orang bodoh, sehingga menganggap para sahabat itu adalah orang-orang bodoh, cepat beriman, cepat tunduk dan patuh, dianggapnya itu pikirannya enggak luas, enggak panjang, enggak lebar, pendek, cubluk, sehingga model imannya orang-orang yang banyak digambarkan primitif. Bahasa sekarang nek sakniki, kalau kita diajak beriman model imannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu jami'an dengan ungkapan lain, yaitu bermanhaj salaf atau salafi, maka kata sebagian orang, ini namanya Islam berkemunduran. Islam mundur 1400-an tahun yang lalu. Bapak sekalian, kalau kita diajak berdunia seperti dunianya para sahabat, kembali ke unta, kembali ke pelapah kurma, itu namanya dunia berkemunduran. Tapi kalau beragama itu wajib seperti para sahabat, karena mereka puncak-puncaknya kehebatan dalam beragama, murni-murninya tauhid, murni-murninya ittiba, sangat istiqomah dan komitmen dalam beragama, itu bahkan wajib mengikuti kepada mereka atas rekomendasi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jaminan kebaikan sahabat itu jaminan yang menjamin Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun model imannya selain para sahabat, enggak ada jaminan. Sehingga itu ajakan dalam rangka untuk manusia menjauh daripada jalannya para sahabat dengan ungkapan-ungkapan macam-macam. Islam kolot, Islam primitif, Islam itu berkemunduran, Islam ya sekitar itu. Mas sekalian, justru yang membuat rusaknya Islam ini adalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Allah dan Rasulnya SAW, sehingga menjadi berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus, bahkan bisa beribu-ribu pikiran agama sesuai dengan tokoh yang memeloporinya. Maka ajaran-ajaran bid'ah itu sering dinisbatkan kepada tokoh, kepada tindakan, kepada kelompok. Seperti Jahmiyah itu tokohnya Jahm bin Sofwan, model berislam, beragama modelnya Jahm bin Sofwan. Nanti ada lagi model Islamnya seperti Mu'tazilah, nisbat kepada perbuatan Wasil bin Atha yang nyempal dari halaqahnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, hingga dikatakan i'tizal, orangnya Mu'tazilah, Mu'tazil, Mu'tazilah. Nanti ada tokoh-tokoh lagi muncul pinter, dia punya ide, punya pikiran, sehingga muncul kelompok 1, 2, 3, 4 terus beranak pinak sampai buahnya. Dan ini setar awalnya adalah karena tidak mau beriman dan beragama semodel imannya para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga bahkan sebagian orang yang sombong, mereka mengatakan nahnu hum rijal wa nahnu rijal. Mereka sahabat itu laki-laki, saya juga laki-laki. Ya kalau mungkin alat kelelakian yang sama. Tapi laki-laki model sahabat dengan model ini yang lainnya itu beda kualitas imannya, kualitas tauhidnya, kualitas beragamanya itu sangat jauh kayak langit dan bumi. Sehingga karena tidak ada ketawabuan saja, sehingga sahabat malah jadi caci makian atau bahan ejekan, dan kembali para sahabat seakan-akan dianggap itu yaitu beragama dengan ala kolot, ala primitif, tidak punya pikiran maju ke depan. Mas sekalian, kita sedang dalam pembahasan bab yang ke 9, itu man tabaraka bisyajaratin aw hajarin wa nawihima. Bab tentang tabarruk, yaitu talabul barakah, mencari barakah baik kepada pohon atau batu atau yang selain keduanya. Ini adalah termasuk diantara jenis perbuatan kesyirikan. Dibawakan ayat yang pertama dan telah kita baca kemarin firman Allah dalam surat An-Najm. Kita disuruh perhatian afara'aitumul lata wal uzza wa manat tsalitsatal ukhra. Perhatikan lata, uzza, manat. Lata, uzza, manat niku wujudipun yaitu patung, ada yang kuburan dikeramatkan, batu dikeramatkan, pohon dikeramatkan. Dan juga beberapa patung sembahan yang mereka sembah. Yang kemudian orang bayangkan, kok goblok timen ya orang dulu itu, lawang watu kok disembah. Itu bukan goblok, bukan bodoh dalam pengertian dia itu, kok watu kok disembah. Apa yang mereka wujudkan itu sekedar pengejauhan tahan. Pengejauhan tahan. Di balik itu ada roh suci yang mereka agungkan. Seorang sekarang pun masih tidak berbeda dengan yang dulu. Ada enggak orang sekarang yang mengagungkan patung-patung yang disucikan? Bukan batunya itu, tapi roh di balik patung yang diwujudkannya itu. Sehingga pengagungannya kepada ini kekuatan suci yang ada di balik patung yang diwujudkannya itu. Salib sekedar simbol, tapi di balik itu ada yang dia maksudkan. Baik itu yang berkaitan dengan dewa-dewa langit atau benda roh-roh suci langit maupun roh-roh suci di bumi. Syiriknya manusia itu enggak keluar dari dua model. Model syiriknya kaumnya Nabiullah Ibrahim yang pengagungannya kepada benda-benda langit lalu diwujudkan dalam bentuk patung-patung. Ini sebagai pengejawantan arwah suci yang ada di langit. Sedangkan kesyirikan kaumnya Nabiullah Nuh adalah makhluk yang di bumi, orang-orang saleh yang diwujudkan dalam bentuk patung-patung. Lata, Uzza, Manat itu wujudnya adalah yaitu kuburan yang dikeramatkan, pohon yang disucikan, dan juga batu yang disucikan. Sehingga sama dengan orang sekarang, gak ada perbedaannya. Mereka mengagungkan hal-hal itu karena keyakinan dibalik apa yang dia wujudkan dalam bentuk simbol, yaitu patung atau benda yang dikeramatkan. Kemudian di antara yang Allah juga ingatkan, ala kamu dzakaru walahul unsa, apakah bagikan laki-laki dan bagi Allah perempuan. Ini berkaitan dengan kebiasaan orang Quraisy yang dia kalau punya anak laki-laki bangga, dan kalau punya anak perempuan itu merah pada mukanya, malu dan marah, dan kemudian terjadi seperti adat yang telah berlaku, kalau mereka punya anak perempuan mereka dipendam hidup-hidup, anak perempuannya dipendam hidup-hidup, baik lahir langsung dipendam atau nunggu beberapa waktu, tapi nanti juga akhirnya dipendam juga. Sedangkan mereka ini menisbatkan kepada Allah, malaikat itu anak perempuan Allah. Kata Allah, tilka idzan qismatun dhiza, kalau begitu ini pembagian yang tidak adil. Lawong untuk mereka perempuan enggak mau kok dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian yang tidak adil. Artinya kerusakan yang ada pada mereka. Allah pun juga tidak membutuhkan apa dan siapa, tapi menunjukkan tentang kerusakan ini mereka. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidak lain, yang mereka sembah-sembah itu hanya nama-nama yang mereka namai sendiri, yang kalian namai dan bapak-bapak kalian namai sendiri, yang tidak ada keterangan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, enggak ada dalilnya. Mas kalian, semua yang disembah selain Allah itu semuanya reka-reka manusia sendiri dengan tipu daya iblis, dijenengi dewe, dibelo dewe, mati-matian, belonya itu dia juga nanti harapannya apa enggak jelas. Enggak jelas. Komunisme diciptakan oleh manusia sendiri, dibela-bela sendiri sampai toh nyawa. Semua apa yang mereka sembah itu hanya nama-nama buatan mereka sendiri, yang Allah tidak pernah turunkan keterangannya tentang apa yang mereka sembah itu. Nyembah angan-angan, uang ditelurkan oleh pikirannya sendiri, disembah-sembah sendiri, disiapkan senjata untuk membantai lawannya, sehingga aslinya itu nyembah hawa nafsunya sendiri. Lain dengan muslimin, nyembah Allah, kemudian kitab sucinya jelas, nabinya jelas, harapan-harapannya jelas, sehingga kalau dia berkorban harta, berkorban nyawa, itu semuanya tujuannya jelas, arahnya jelas, gak ada keraguan sedikit pun. Iyattabi'una iladdon, tidak lain apa yang mereka ikuti adalah sangkaan, hanya sangkaan-sangkaan belaka. Wama tahwal anfus, dan apa yang menjadi hawa nafsu mereka hanya menjadi para pengekor hawa nafsu. Maka semua yang mereka bila selain Islam itu adalah kedzaliman, penuh dengan kedzaliman dan kedzaliman, penuh dengan kekejian dan kekejian. Karena tidak ada yang mereka tidak punya rasa pertanggungjawaban kemana, mempertanggungjawabkannya kemana. Beda dengan muslimin, dia punya Allah dan punya hari akhir, yakin dengan hari akhir, sehingga semua perbuatannya dipertimbangkan dengan waktu ketika nanti dia menghadap Allah dan waktu dia nanti akan dibangkitkan di yaumul akhir. Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, dan sungguh telah datang pada mereka, yakni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yang menjelaskan hakikat al-haq, yang menjelaskan hakikat al-batil, sehingga hidupnya seorang muslim itu gamblang jelas, enggak ada keraguan, enggak ada ini syak, sehingga langkah-langkahnya mantap. Sedangkan orang kafir, sungguhnya mereka itu adalah hanya hawa nafsu sendiri, angan-angan mereka sendiri, gak ada realnya yang jelas. Makanya aturannya pun bisa diotot-otot, diulur-ulur, asemau mereka sendiri. Hakimnya juga bisa dibayar, disogok, karena memang tidak ada pertanggungjawabannya kepada siapa. Moralitasnya itu dia bertanggungjawab kepada siapa. Kalau dia bilang dari kepada Tuhan, Tuhan itu ngajarkan apa kepada kamu? Lewat siapa? Kalau kita bilang ini ajaran Tuhan, ya jelas, kitabnya jelas, nabinya jelas, sanadnya jelas, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Enggak ada yaitu rasa syak di dalam hatinya. Bapak sekalian, sekarang kita masuk dalam hadis Nabi SAW. Mengutip Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu berkata, kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Waktu itu kami baru saja masuk Islam. Ketika itu orang-orang musyrik memiliki sebatang pohon untuk bersemedi dan menggantungkan senjata-senjata mereka. Pohon itu dinamakan dengan Zatu Allah. Tatkala kami melewati pohon tersebut, maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, buatkanlah Zatu Allah untuk kami sebagaimana mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu Akbar, inna as-sunan, kulkum walladhi nafsi biyadi, kama qalat banu Israel ad-Musa, iz'allana ilahan kama lahum aliha, qala innakum qawmun tajhanun, lasartabunna sunana man kana qablakum. An Abi Waqid Al-Laitsi, dari Abi Waqid Al-Laitsi, seorang sahabat yang masuk Islamnya itu saat Nabi membuka kota Mekah, dan beliau menceritakan ini seakan-akan dalam rangka untuk yaitu mencari udzur, alasan. Apa kata beliau? Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi ke lembah Hunain. Jadi waktu Fathul Mekah, manusia mereka berbondong-bondong masuk Islam, takluk, menyerah kepada Nabi. Ada suku Hawazin yang berada di lembah Hunain yang mereka masih membangkang. Yang mereka masih yaitu ini membangkang. Maka Rasulullah SAW kerahkan pasukan untuk menghadapi suku Hunain. Pasukan yang datang sekarang jumlahnya besar karena gabungan antara pasukan muslimin dari Madinah ditambah dengan yang baru masuk Islam di Mekah, sehingga jumlahnya sangat mengagumkan. Sampai di antara orang yang baru masuk Islam ini mereka punya perkataan, kita tidak akan dikalahkan dengan jumlah pasukan sebesar ini. Allah ingin memberikan pelajaran bahwa penentu kemenangan itu bukan jumlah. Yang menentukan segala-galanya itu Allah. Seharusnya tauhid itu mengajarkan tawakalnya itu kepada Allah, bukan kepada jumlah. Dan jumlah itu walaupun banyak, nyuwun ngapunten Bapak sekalian, tapi kalau tidak berkualitas, Kanjeng Nabi ngendikakan ghusa untuk jumlah yang banyak tapi enggak berkualitas itu untuk. Dan itu yang Nabi katakan. Ketika Nabi menyebutkan tentang gambaran kaum muslimin di akhir zaman, akan datang waktunya muslim itu jadi rebutan orang-orang kafir, jadi bahan eker-ekeran, ceker-cekeran, bahan remet-remetan orang-orang kafir, yang menunjukkan, menggambarkan muslimin itu hina, lemah, gak berdaya apa-apa di hadapan para kufar. Termasuk seperti sekarang kita di zaman kita ini diantaranya, mau tidak mau, sadar atau tidak, diakui atau tidak, bahwa kita berada di zaman yang umat Islam sangat hina dan rendah. Yang mulia itu Amerika, Soviet, Inggris, Cina, kemudian yang lainnya, muslimin jadi bahan incek-incekan. Sehingga dibantai, disikat, dihajar, dibunuh, segala macam, kita gak bisa apa-apa. Karena memang lemah. Karena memang lemah, gak punya kekuatan yang layak untuk bisa ini menakut-nakuti mereka. Nabi gambarkan akan datang kondisi umat itu seperti itu. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, apa jumlah kita sedikit ya Nabi, kok dijadikan incek-incekan, eker-ekeran kayak gitu? Kata Nabi, oh kalau soal jumlah, antum yauma idin katsirun, saat itu sangat banyak. Banyak, bahkan banyak. Walakinakum ghusaun ka ghusaisil, tapi kalau bicara kualitas, kualitasnya itu untuk buih. Karena musliminnya nyun ngapunten muslimin, tapi tampilnya musyrik, muslimin tampilnya kafir, muslimin tampilnya munafik, muslimin tampilnya anti-Islam. Muslimin yang di sobia-sobia itu kekafiran, kesyirikan, dan antipati dengan Islam. Sehingga muslim yang tidak punya kebanggaan dengan Islam. Orang yang serius beragama, oh, kamu radikal, kamu eksklusif, kamu orang yang tidak umum, kamu tidak mencerminkan rahmatan lil alamin. Sehingga umat Islam gak ada bangganya apapun dengan Islamnya. Adanya hanya kepencet-pencet, kepenyet-penyet, dan tidak ini punya harga diri. Sekalian, banyaknya umat tapi kualitas buih kayak gini itu tidak akan membawa kepada kemenangan. kualitas umat itu ditentukan pada dua inti pokok, yaitu tauhid dan ittiba. Maka pelajaran besar di Lembah Hunain dan di Perang Uhud itu berkaitan dengan tauhid dan ittiba. Di Lembah Hunain ini pelajaran terbesarnya adalah kelirunya dia bertauhid, cacat tauhid, bersandar kepada kekuatan jumlah, bukan bersandar kepada Allah SWT. Di Perang Uhud itu cacatnya ada pada ittiba, meremehkan perintah Nabi. Akhirnya kecerobohan ini membuat umat Islam diberikan pelajaran Allah. Ya, ini sempat kocar kacir gak karuan, sampai timbul insiden Uhud yang menjadikan 70-an syuhada kaum muslimin syuhada Uhud. Sekalian, kualitas umat ini ada pada tauhid dan ittibanya. Sehingga ketika umat ini hanya ingin mengumpulkan jumlah muslimin yang kelihatan gede banyak, tapi sungguhnya keropos sekarang enggak punya tauhid dan ittiba, oh ini tidak akan menakutkan musuh. Yang menakutkan musuh itu seperti kualitas-kualitas muslimin para sahabat yang mereka hatinya menyimpan Islam, istana Islam yang megah berdiri di jiwanya, sehingga total menjadi orang yang total militan dalam beragama karena tahu harga Islam di dalam dirinya sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Abu Waqid Al-Aitsi cerita, kami pernah diajak keluar bersama Nabi itu peperangan Hunain untuk menyerang Sukawasin. Yang saat itu episode yang pertama Allah buat kocar-kacir kaum muslimin sehingga mereka betul-betul jumlah yang banyak ternyata tidak ada apa-apanya. Dan itu Allah berikan pelajaran pada kaum muslimin. Id a'jabatkum wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum, dan pada waktu perang Hunain saat kalian waktu itu berbangga dengan jumlah yang banyak, ternyata jumlah yang banyak itu enggak sedikit pun memberikan manfaat kepada kalian. Abu Qatadah Al-Aitsi menceritakan, saat itu nahnu hudatsau atin bikufrin. Kami baru saja lepas dari masa kekafiran. Artinya beliau ingin mengungkapkan, minta istilah ibaratnya minta dimaklumi sebab baru saja lepas dari masa kekafiran dan puluhan tahun yang berkelimang dengan adat istiadat syirik itu terkadang masih banyak membekas di dalam hatinya. Sehingga nyuwun ngapunten, background itu mempengaruhi. Sehingga ketika orang sekarang, istilah sekarang hijrah dari umpamanya dari pemusik kepada sunnah, begitu mengenal sunnah kemudian yaitu menyatakan hijrah. Lah seperti ini Bapak sekalian, itu background masa lalunya itu masih rata-rata masih banyak menempel dalam jiwanya. Semangat hijrahnya sudah ada, tapi ini mesti harus dimatangkan dengan ilmu. Jangan orang yang baru begini ini lalu malah diajak keliling terus dakwah, keliling terus ditampilkan terus sampai belum sempat belajar sudah terkenal lagi. Akhirnya belum belajar sudah malah diundang kemana-mana. Ini nanti bisa rapuh dasarnya, bisa goyang kalau ada apa-apa, sehingga bisa jedet, ngeblak. Dia malah jadi antipati dengan yeni sunnah karena memang dasarnya belum ada, dan bisa kembali ke masa jahiliyah lagi karena yaitu merasa enggak kuat itu hidup di atas sunnah. Karena boleh jadi tadinya glamor dengan segala macamnya, duitnya ya ini turah-turah, hidupnya glamor, tahu-tahu kemudian jelek karena hijrah, banyak yang ditinggalkan sehingga enggak ada pemasukan. Akhirnya kemudian agamanya jadi kambing hitam. Wa minan nasi may yaqulu amanna fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ada sebagian orang yang mereka mengatakan kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau diuji gara-gara imannya ini, dia anggap ujiannya itu adalah azab Allah sehingga agama itu menjadi kambing hitam. sehingga untuk ditinggalkan akhirnya ditinggalkan. Orang yang baru seperti ini mesti harus banyak-banyak belajar dulu, diberikan kesempatan untuk matang belajarnya, jangan sampai kemudian malah ditenarkan menjadi ustaz yang padahal belum punya dasar sama sekali. Demikian pula nyuwun ngapunten, kadang-kadang ya mualaf pindah dari kafir ke Islam, belum apa-apa malah terus jadi ustaz. Akhirnya malah pikirannya enggak karuan, banyak malah kemudian mengkritisi Islam yang sesungguhnya. Ini bahaya. Sehingga mesti harus didudukkan, yang seperti ini mesti banyak-banyak belajar dulu sampai betul-betul terasa itu cukup matang, sehingga jangan sampai belum apa-apa malah kemudian sudah itu mengorbit. Ini bisa membahayakan. Mas kalian, Abu Qat Al-Laitsi, dia backgroundnya puluhan tahun berkelimang dengan syirik. Walil musyrikina sidratun yakufuna indaha wa yanatuna biha aslihatahum. Orang musyrik di lembah Hunain, dia lihat orang musyrik itu punya pohon yang tempat mereka beriktikaf, duduk tenang merenung di situ, tempat menggantungkan senjata-senjatanya agar muncar barokah sakti. Tapi itu ngalah berkah yang dinamakan dengan Datu Anwar. Famaror Nabi Sidratin, kami pun lewati pohon tersebut, tertarik. Abu Waqid Alaihi tertarik. Seandainya kita punya yang kayak gituan tapi Islami. Sekarang modelnya di Islami kayak gitu. Pangkur jenggleng Islami. Sehingga ledek Islami, dangdutan Islami, dan seterusnya. Sehingga hanya diganti-ganti nama-nama, ini Islami. Main film sandiwara Islami. Bapak sekalian, ini semuanya hanya mengganti nama, terkadang tidak berbeda hakikatnya. Maka kata Nabi SAW ketika Abu Waqid Al-Laitsi mengatakan, ya Rasulullah, ija'alana Datu Anwat kamalam Datu Anwat. Kanjeng Nabi, mbok kita ini dibuatkan Datu Anwat kayak mereka punya Datu Anwat. Kata Rasulullah SAW, Allahu Akbar. Ucapan ketika kita heran atau terkagum-kagum, gumun. Gumun itu ada dua. Gumun geleng-geleng. Gumun maksudnya itu, kok yono gitu. Kok yana wong Islam ngono. Ada gumun karena takjub. Ini takjub, Masya Allah, luar biasa. Ini kehebatannya. Meskipun kalimat Allah Akbar, kalimat untuk menunjukkan rasa takjubnya, takjub heran karena mengingkari, atau takjub heran karena ini pengagungannya kepada Allah yang telah menciptakan kesempurnaan atau kebaikan pada para hambanya. Innaha sunan. Wahai Abu Waqid Al-Laitsi, yang kamu minta itu, perbuatan kayak gituan itu tradisinya orang-orang musyrik. Tradisinya rara musyrik. Qultum walladzi nafsi biyadihi kama qalat Bani Israil li Musa. Yang kamu minta itu demi Allah kayak permintaan Bani Israil kepada Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihatun. Wahai Musa, kata Bani Israil, Bani Israil, nyun ngapunten, baru mata kepalanya dilihatkan bagaimana Allah menenggelamkan Fir'aun di lautan, lalu melewati perkampungan musyrikin, tertarik dengan model mereka, lalu minta kepada Musa, ya Musa, mbok kita dibuatkan ilah kayak mereka punya ilah-ilah. Qala, kata Musa, innakum qaumun tajhalun, kalian itu memang kaum yang bodoh. Terus kalian, kebodohan terhadap hakikat ajaran Islam itu akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik tanpa mereka sadari, karena kebodohannya. Sehingga ini termasuk diantara bahaya kebodohan, termasuk Abu Waqid Al-Laitsi. Secara umum memang sudah ingin bertauhid, tapi dia belum belajar detail sebagaimana para sahabat yang sudah lama, sehingga dia meminta sesuatu yang kalau dituruti justru akan tenggelam di dalam perbuatan syirik. Dan ini sekalian menjelaskan kepada kita bahwa ilah itu kalau dalam bahasa kita lebih tepatnya itu da'a sesuatu yang dikeramatkan. Pohon dikeramatkan, kuburan dikeramatkan, kemudian batu dikeramatkan, tempat dikeramatkan, jin dikeramatkan. Ini adalah ilah. Maka Islam datang dengan la ilaha illallah. Semua yang dikeramatkan oleh hatinya itu semuanya dibuang, ditolak, dirontokkan, dijauhkan. Yang keramat hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh hatinya manusia kemudian tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu mengajarkan ketergantungan hati kita supaya diarahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat tauhid. Maka orang yang mereka datang ke kuburan meminta-minta kepada ahli kubur, hatinya tertuju manteng ke situ, itu namanya mengilahkan, yaitu isi kuburan itu. Walaupun dia tidak berkeyakinan, saya tidak berkeyakinan kok kalau yang dikubur itu mencipta, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki, mengurus alam semesta, tapi keyakinan saya mereka ini orang soleh yang dekat dengan Allah, yang saya harapkan mereka itu akan mengantarkan saya kepada Allah sedekat-dekatnya. Kalau itu yang mereka lakukan ke kubur, justru itulah hakikat model syiriknya orang-orang kafir jahiliyah Quraisy. Sekalian, ini adalah itu mengkeramatkan pohon, itu sama dengan mengilahkan pohon tadi. Maka gambaran ilah kita sedikit banyak faham ilahi, oh, gambaran ilah itu tidak mesti diyakini yang menciptakan, menghidupkan, tapi yang dikeramatkan lalu hatinya tertuju ke situ, tertumpu ke situ, bersandar ke situ, sehingga sangat berdampak kepada hati dia. Ini adalah ilah. La, la ilaha itu menolak semua bentuk ilah kecuali hanya Allah ilah yang hak. Kalau yang lainnya itu apabila disembah, mereka adalah statusnya ilah yang palsu. Demikian sekalian, ini bab yang 9, insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang nanti. Bab berikutnya itu tentang adzabah li ghairillah, menyembelih yang dipersembahkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Semoga manfaat. Akatan wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.